إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Para pendengar setia Radio Indosiar 91.8 FM, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang kitab Siyam, dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Siyam, yaitu bab fi bad Siyam, fi bad Siyam al-yawm wa nihayatihi. Nah, bab tentang permulaan dan akhir puasa di dalam satu hari. Qala rahimahullah taala babun fi bad'i siyam, fi bad'i siyam al-yawm wa nihayatihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylatal siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum. Ulangi, fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-100 87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan, bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Alimallahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kamu dan memberi maaf. Fal'ana bashiruhunna